Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kemarin kita baca mengenai iradah syar'iyah. Dia adalah al-mutadamminah lil-mahabbah wal-ridha wal-kauniyah ya al-masyi'ah al-syamilah lijami'il hawadis. Wa hadha ka qawlihi ta'ala, wa man yuridillahu ayyahadiyahu yasrah sadrahu lil-islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. وقوله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. Nah, sekarang kita masuk al-iradah ad-diniyah asy-syar'iyyah al-amriyah. Ya, tafadhal Marwan. Ad-diniyah asy-syar'iyyah al-amriyah. Adapun iradah ad-diniyah asy-syar'iyyah al-amriyah. Masih ingat kemarin ya, perbedaan iradah asy-syar'iyyah al-amriyah itu dengan iradah al-kauniyah. Al-kauniyah. Kalau iradah asy-syar'iyyah, iradah yang terkait tentang apa-apa yang Allah cintai, baik itu telah Allah takdirkan atau tidak. Adapun iradah kauniyah ialah segala yang Allah telah tetapkan, Allah inginkan itu terjadi. Walaupun ternyata ada hal-hal yang tidak Allah sukai, bahkan Allah benci. Bisa dipahami sini? Nah, kenapa? Karena tidak berkesesuaian dengan iradah syar'iyahnya. Masih ingat contoh kasusnya di sini Ayub ya? Ingat ya, Allah menginginkan Abu Bakar masuk surga. Ini irada syar'iyah. Irada kauniyah enggak? Irada kauniyah. Abu Bakar di surga. Allah menghendaki iblis masuk surga. Irada apa namanya? Syar'iyah. Bukan irada kauniyah. Karena irada kauniyah Allah menuntut menghendaki iblis di neraka dan terjadi. Nah, bisa dipahami sini ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya Allah menghendaki ya Abu Jahal di neraka. Iradah apa nih? Kauniyah, bukan syariah. Karena ya dengan iradah syariah Abu Jahal diutus oleh Allah, utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mendakwahkan Abu Jahal. Namun ya, tidak berkesesuaian dengan iradah al-kauniyah. Nah, ingat ya, ini memahami iradatullah adalah pintu masuk, ya, gerbang masuk untuk memahami takdir. Siapa yang tidak memahami permasalahan dua iradah ini, maka dikhawatirkan dia tidak akan mampu memahami masalah takdir secara global. Nah, kata beliau, adapun iradah ad-diniyah asy-syar'iyyah al-amriyah, ini yang terkait dengan mahabbatullah, dengan apa yang dicintai oleh Allah, dengan apa yang dicintai oleh Allah, ya, dengan apa yang disukai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Kaqaulihi ta'ala, semisal firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesukaran untuk kalian. Perhatikan, ya, Allah menghendaki kepada kita kemudahan dan Allah tidak menghendaki kepada kita kesukaran. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum. Dan Allah menghendaki kalian, ya, menghendaki untuk menjelaskan kepada kalian. Wa yahdiyakum, dan memberikan hidayah pada kalian. Nah, ini Allah berkehendak memberikan hidayah. Hidayah taufik, hidayatul irsyad wal bayan kepada semuanya. Ya. Ini iradah apa namanya? Asy-syar'iyyah. Sunan alladziina min qablikum, jalan orang-orang sebelum kalian. Jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Wa yatuubu 'alaikum, dan Allah berkehendak untuk memberikan taubat pada kalian. Wallahu 'aliimun hakiim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Allahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'uuna asy-syahawaati an tamiilu mailan 'azhiima. Allah berkehendak untuk memberikan taubat kepada kalian. Allah berkeinginan untuk memberikan taubat kepada kalian. Wa yuriduna alladziina yattabi'uuna asy-syahawaati ayyan tamiilu mailan 'azhiima. Namun orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan agar kalian menyimpang, berpaling dengan sebenar-benarnya. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berkehendak untuk meringankan kalian, membuat beban kalian menjadi ringan, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidaklah menginginkan kesukaran atas kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum. Namun Allah berkehendak untuk mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan berkehendak untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Wa qawluhu ta'ala, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan ar-rijis, kotoran dari kalian, wahai ahlul bait, istri-istri Nabi, dan Allah mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Fahadihi al-iradah hiya al-madhkuratu fi misli qawlin nas liman yaf'al al-qaba'ih. Maka iradah Allah seperti ini, yang disebutkan ini, iradah syar'iyah, yaitu kehendak Allah agar hamba melaksanakan perintah Allah, agar hamba mendapatkan hidayah, mendapatkan ampunan, mendapatkan taubat, dan seterusnya. Ini seperti ucapan seseorang yang berkata kepada orang yang melakukan perbuatan keburukan, maka orang ini mengatakan, hadza yaf'alu ma la yuridullahu wa la yuhibbuhu wa la yardahu wa la ya'muruhu wa la ya'muruhu bih. Maka ini hada yaf'alu, dia ini orang yang melakukan perbuatan apa yang Allah tidak inginkan. Ya, Allah tidak mencintai perbuatan tersebut, Allah tidak meridhoinya, dan Allah tidak memerintahkannya. Artinya orang tadi melakukan perbuatan keburukan, semisal kesyirikan, semisal kebid'ahan, semisal maksiat, orang tersebut melakukan. Maka Allah tidak menyukai kesyirikan, tidak meridhoi kesyirikan, tidak memerintahkan kepada kesyirikan. Namun tatkala orang tersebut melakukan perbuatan kesyirikan, ya, ini tidak berkesesuaian dengan iradatullah, yaitu iradah yang mana? Syar'iyyah, mahabbah, al-amriyah. Namun apa yang telah dilakukan hakikatnya itu berkesesuaian dengan iradah kauniyah. Nah ini Allah enggak suka. Allah tidak suka demikian. Nah, ini sekarang kita bahas mengenai iradah al-kauniyah. Ya, bisa dipahami sini ya. Ya, misal ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum wa la yardha li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum." Maka Allah Ta'ala di sini mengabarkan bahwa Allah tidak meridhai kekufuran. Ya, dan Allah lebih meridhai kebersyukuran. Ya, in takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum. Jika kalian kufur tidak mau bersyukur, Allah enggak butuh kalian. Wa la yardha li 'ibadihi al-kufr. Allah tidak meridhai kekufuran kepada hamba-Nya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, ini. Tapi apabila kalian bersyukur, maka Allah akan meridhai kalian. Ini di sini Allah mengabarkan Allah mencintai ridha dan Allah membenci kekufuran. Ini iradah apa namanya? Syar'iyah. Ya. Nah, sekarang kita bahas iradah kauniyah. Karena apabila hamba kufur, tidak mau bersyukur, hakikatnya itu sudah berkesesuaian dengan iradah kauniyah yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Sang hamba akan begini begitu dari perbuatan buruk, Allah enggak sukai, tapi sudah Allah tetapkan. Barakallahu fiikum. Nah, sekarang ya, wa amma al-iradah ya al-kauniyah. Nah, tafadhal para rafi'. Bismillahirrahmanirrahim. Ada alnya pak mu'allaqat nah mu'allaqatun khobar itu irobnya yes? Ada jadi na'at berarti ya enggak ya enggak fahadihi al-iradatu al-mu'allaqatu bifi'lihi oh jadi na'at wa roda min gulihi ayat ala fi'lan fahadihi iradatu wakila an-naw'aini al-ma'kulun linnas terus wal-amru yastalzimu al-iradata wal-amru yastalzimu al-iradata as-sariyata dunarula wallahu ta'ala idza amara ibadah bi amrin faqad yuridu i'anat faqad yuridu i'anat al-ma'muri ala ma amara bihi wa qad la yuridu dhalika wa in kana muridan minhu wa muridan minhu fi'lahu maf'ul dari murid murid wa in kana muridan minhu fi'lahu nah karena murid isim fa'il beramal amal beramal-amal fi'il. Baik. Kata beliau di sini amal iradah al-kauniyah, adapun iradah kauniyah. Iradah kauniyah, iradah kehendak Allah yang berkesesuaian dengan takdir Allah. Karena inilah yang sudah Allah tentukan, Allah inginkan terjadi, maka terjadi. Baik. Kata beliau, fahiya al-iradatu al-madhkuratu fi qaulil muslimin, maka ini adalah iradah kehendak Allah yang disebutkan dalam ucapan kaum muslimin, masyaallahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki maka itu pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki maka tidaklah terjadi. Ini iradah apa namanya? Iradah al-kauniyah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, iradah kauniyah. Ya, wal farqu sabitun baina al-irada al-murid ay yaf'ala. wa baina iradatihi min ghairihi an yaf'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, ya, maka al-farq, perbedaannya sabitun, ya, jelas, ya, sangat jelas antara, ya, iradah al-murid, antara kehendak orang yang berkeinginan, keinginan orang yang berkehendak, ayyaf ala, untuk melakukan sesuatu hal, melakukan sebuah perbuatan, wabayna iradatihi min ghairihi an yaf ala, dan perbedaan antara dan antara iradah, ya, dari orang lain untuk melakukannya. Fa idza arada al-fa'ilu ayyaf ala fi'lan, apabila seseorang fa'il, pelaku, dia hendak melakukan sebuah perbuatan, fahadhihi al-iradatu mu'allaqatun, ya, kalau diantum bukunya sebagai na'at, ya, bukan sebagai khobar. Sebagai khobar antum sama kayak ana. Kalau yang lain mu'allaqahnya itu na'at, tapi enggak apa-apa. Sama aja. Nah, maka iradah ini, ya, terkait dengan perbuatannya. Wa idza arada min ghairihi ayyaf ala fi'lan fa hadhihi al-iradah li fi'lil ghair. Namun, ya, kata beliau, apabila dia berkeinginan min ghairihi, ya, untuk orang lain, ayyaf ala fi'lan, agar orang lain tersebut melakukan sebuah perbuatan, fa hadhihi al-iradatu li fi'lil ghair, maka iradah ini, kehendak ini li fi'lil ghair, itu untuk perbuatan orang lain. Wa kila an-naw'aini ma'qulun lin-nas, maka kedua hal ini, iradah ini, dapat dicerna oleh akal manusia semua. Wal amru yastalzimu al-iradata ats-tsaniyata duna al-ula, sedangkan yang perintah, misalkan ada perintah dalam nas maupun larangan dalam nas, perintah Allah untuk menjauhi kesyirikan, menjauhi bid'ah, menjauhi maksiat, ya, dan yang lainnya, maka hal ini berkonsekuensi iradah, ya, ini adalah konsekuensi dari iradah yang pertama, ya, ya, iradah yang kedua, yaitu apa, iradah apa? Syariah, syariah. Allah Ta'ala perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam yang telah Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Ya iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Iblis, kenapa enggak mau sujud pada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Maka iradah syar'iyyah menghendaki Allah, menghendaki, ya iblis, iradah syar'iyyah dari Allah, kehendak Allah yang jenis ini menghendaki agar iblis taat. Ya. Namun iradah al-kauniyah menghendaki iblis tidak taat, iblis di neraka, dan seterusnya. Bisa dipahami sini enggak? Ya, antara iradah kauniyah, iradah syariah. Ya, pokoknya paham gitu aja. Iradah syariah yang terkait apa-apa yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik yang itu tercatat di lauhul mahfudz atau tidak. Adapun iradah al-kauniyah, maka kehendak Allah itu yang termaktub di lauhul mahfudz. Dari segala hal yang terjadi di, ya, alam semesta ini, itu semuanya, ya, itu berasal dari iradah Allah. Iradah apa namanya? Al-kauniyah. Ya. Hilmi masih ingat contoh kasus, ya, iblis dikehendaki oleh Allah masuk surga. Iradah apa namanya? Syar'iyah. Iblis dikehendaki oleh Allah masuk neraka. Iradah apa namanya, Hilmi? Kauniyah. Allah menghendaki Abu Bakar masuk neraka. Iradah apa, Ilmi? La syariah wala kauniyah. Enggak di neraka Abu Bakar. Bisa dipahami sini, ya. Allah menghendaki Abu Bakar di surga. Iradah apa, Ilmi? Syariah. Udah syariah aja. Syariah dan kauniyah. Karena kauniyah sudah Allah tentukan. Abu Bakar di surga. Dan sudah ditakdirkan di surga. Ya, Abu Bakar masih hidup, dikatakan oleh Nabi, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Apalagi coba. Maka ini adalah iradah kauniyah. Iradah syariah, ya jelas. Ya, Allah aja menghendaki iblis taat, apalagi kepada Abu Bakar. Ngerti ilmu sini? Ya. Ya, mana lagi tadi? Allahu ta'ala idza amara al-ibada bi amrin, maka Allah apabila memerintahkan hamba ya dengan sebuah perintah, faqad yuridu i'anata al-ma'muri ala ma amara bih. Terkadang Allah membantu sang hamba yang diperintah tadi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Waqad la yuridu bidzalik. Terkadang Allah tidak berkeinginan atas hal itu. Artinya Allah tidak membantu sang hamba atas apa yang Allah perintahkan. Wa in kana muridan minhu fi'lahu. Walaupun Allah menginginkan dari sang hamba untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, seorang melakukan ketaatan, seorang melakukan amal ibadah, amal soleh, kebajikan, itu semua berkat pertolongan Allah. Bisa dipahami sini? Ya. Seorang senantiasa mengingat Allah, berzikir pada Allah, ini atas pertolongan Allah. Oleh karena itulah Nabi SAW mengajarkan kita doa agar meminta pertolongan Allah untuk senantiasa mengingat Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan begitu kata Nabi, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, untuk senantiasa berzikir kepada Engkau ya Allah. Ya, sementara seorang apabila dia berzikir, apabila dia bersyukur, apabila dia berbuat baik, berbuat ihsan dalam ibadah, ini adalah perkara yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Ini semua rangkuman dari iradah asy-syar'iyyah al-amriyah. Paham sini? Nah, terkadang Allah tolong hamba. Allah tolong hamba. Allah tolong hamba untuk melakukan perbuatan tersebut. Seperti kita tadi sholat subuh. Bukan karena kemampuan kita, tetapi karena pertolongan dari Allah. Dibangunkan, dilindungi telinga kita dari ya, kencing-kencing setan. Telinga-telinga kita disumbat oleh Allah Ta'ala dari kencing-kencing setan. Maka berarti sang hamba ini ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan karena kemampuan dia. Ya, sang hamba bisa paham ilmu agama. Dia kecil, lemah, doib, jahil, enggak ngerti apa-apa. Apalagi Allah sifati manusia tersebut innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu sangat dzaluman, sangat dzalim, jahula, sangat-sangat bodoh. Kemudian Allah berikan dia pemahaman. Ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Allah yang beri kefaqihan di agama. Maka ini ditolong berarti oleh Allah. Ini berarti ditolong oleh Allah. Paham antum di sini? Ya, jadi inilah makna perkataan Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah taala. Kata beliau, ya, mana tadi? Fallahu taala idza amara al-abdi faqad yuridu i'anatal ma'mur ala ma amara bihi wa qad la yuridu dhalik wa in kana muridan minhu fi'lahu. Terkadang Allah menolong sang hamba yang diperintahkan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Dan terkadang Allah tidak menolong hamba untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Walaupun Allah menghendaki sang hamba melakukan perbuatan tersebut. Ada seseorang yang diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat. Tapi Allah tidak bantu dia untuk dia mengerjakan sholat. Akhirnya dia tidak mengerjakan sholat. Walaupun Allah menghendaki dia sholat. Allah Ta'ala berfirman kepada kita, wa aqimush shalah. Dirikanlah sholat. Masih ingat, masih paham enggak? Paham enggak di sini? Ya, ngerti di sini? Terkadang ada yang Allah kasih pertolongan. Iblis. Ya, dikehendak Allah menghendaki agar iblis melaksanakan perintahnya. Ya. Iblis. Dan Allah enggak bantu iblis untuk melaksanakan perintahnya. Allah enggak bantu iblis. Tentunya ya, sikap Allah tersebut dengan hikmahnya yang tinggi, yang baligh. Nah, ketika iblis tidak mentaati, ya, mentaati perintah Allah tersebut, karena tidak dibantu oleh Allah, hakikatnya Allah tetap berkehendak agar iblis taat. Ya, inilah makna perkataan wa in kana muridan minhu fi'lahu. Walaupun Allah berkehendak agar sang hamba tadi melakukan perintah. Paham sini ya? Ngerti ya? Saya barakallahu fiikum. Nah, ayat berikutnya. Tafadhal. Dibaca sini sampai mana sekarang? Wa tahqiqu hadha. Ya, tafadhal dibaca di sini. Pak Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahqiqu hadha mimma yubayyinu fasl an-nizaa' fi amrihi ta'ala. Hal huwa mustalzim li iradati? Mustalzimun. Hal huwa mustalzimun li iradati am la? Wa huwa subhanahu amara al-khalqa 'ala al-islahi usulihi. 'Ala al-sunni. Fi'lahu wa arada subhanahu ay yakhluqa dhalika fi'lan wa yaj'aluhu fa'ilan lahu wa minhum man lam yurid ay yakhluqa fi'lan fi'lahu wa minhum man lam yurid ay yakhluqa fi'lan fajihatu khalqahu subhanahu fajihatu khalqihi subhanah mudah menilai khalqihi subhanah li af'ali ibadi wa ghairiha min al makhluqat wa ghayru jihati amrihi ya ibadi ala wajhi lil abdi ala wajhi al bayani lima huwa maslahatun lil abdi au mafsadatun hasbuk cukup dulu. Ya, kemudian kata Syekh di sini Ibn Abil Is, maka tahqiq dari hal ini yang menjadi tahqiq kepastian dari hal ini atau aplikasi dari hal ini mimma yubayyinu faslan niza', dari hal-hal yang dapat menjelaskan an-niza', yaitu perselisihan fi amrillah, terkait perintah Allah Ta'ala, hal huwa mustalzimun li iradatihi amla, apakah perintah Allah tersebut berkonsekuensi pada iradahnya, iradah Allah atau tidak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala amara al-khalqa ala al-sunni rusulih, Allah memerintahkan para hamba melalui lisan Rasulnya. Bima yanfa'uhum. Yang perintah Allah Ta'ala kepada para hamba melalui lisan Rasulnya ini, yaitu terkait pada hal-hal yang akan memberikan manfaat pada mereka. Wa nahahum an amma yadurruhum. Dan melarang mereka para hamba dari hal-hal yang hanya akan memudaratkan mereka. Karena kalau sang hamba taat, maka dia akan masuk jannah. Ini bermanfaat buat mereka. Karena kalau sang hamba tidak taat, ingkar kepada Rasul, ingkar kepada Allah, maka mereka akan masuk neraka dan ini memudaratkan mereka. Lakin minhum man arada ayakhluqa fi'lah. Namun di antara mereka hamba ada yang berkeinginan untuk melakukan perbuatannya. Fa arada subhana ayakhluqa dzalikal fi'lah. Dan Allah pun menginginkan agar sang hamba melakukan perbuatan tersebut. Ini irada apa namanya? Kauniyah. Nah, ini Allah dengan irada syar'iyahnya mengutus para rasul agar hamba bertauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru pada kaumnya beribadahlah kepada Allah dan jauhilah kepada taghut. Ini irada apa namanya? Syar'iyah. Allah berkehendak agar sang hamba bertauhid, menjauhi syirik. Ya. Namun di antara mereka sang hamba man arada ayakhluqa fi'lah. Ada yang hendak melakukan perbuatannya, yaitu berupa kesyirikan, melawan Rasul. Ya, menentang perintah Allah. Fa arada subhana ayakhluqa dzalikal fi'l. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menginginkan agar sang hamba melakukan perbuatan tersebut. Ini irada apa namanya? Irada kauniyah. Irada kauniyah. Allah menginginkan memang agar Abu Jahal kafir. Tapi Allah utus Rasulullah SAW kepada Abu Jahal. Ya, Abu Jahal didakwahkan oleh Nabi SAW atas perintah Allah berdasarkan iradah syariah bagi Allah. Abu Jahal punya keinginan, dia punya keinginan untuk menerima atau menolak, tapi dia lebih benar menolak, dan Allah memang menginginkan penolakan dari Abu Jahal. Paham sini? Ngerti ya? Wa ja'aluhu fa'ilan lahu, dan akhirnya Allah menjadikan ya sang hamba yang menolak dakwah Rasul tadi sebagai pelakunya. Tadi contoh kasus Abu Jahal. Abu Jahal dijadikan oleh Allah sebagai pelaku dari penolakan dakwah Rasul. Sebagai pelaku dari penolakan iradah syariah dari Allah. Wa minhum man lam yurid ayyakhluqa fi'lah. Nah, di antara mereka, di antara hamba ada yang tidak menginginkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Wajihatu khalqihi subhana li af'alil ibadi wa ghairiha minal makhluqat wa ghairu jihati amri lil abdi ala wajhil bayani lima huwa maslahatun lil abdi aw mafsadatun. Maka sisi penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya ya dan yang lainnya dari kalangan makhluk yang lain itu ghairu jihati amrihi, itu berbeda dengan sisi perintahnya kepada hambanya. Nah, ini ya, jadi tidak mesti sama apa yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz berdasarkan iradah kauniyah itu mesti sama dengan iradah syariah. Ya beda, terkadang beda, terkadang sama. Ya. Abu Thalib, Allah dengan iradah syariahnya Allah ajak dia kepada ya kepada surga, kepada kalimat la ilaha illallah, kepada ketaatan pada Allah, kepada at-tauhid. Ya, namun dengan iradah al-kauniyah yang sudah Allah tetapkan dahulu itu menghendaki Abu Thalib tetap bertahan dalam agama jahiliyahnya, dalam kekufurannya, sehingga dia pun mati dalam kekufuran, dalam agama jahiliyah. Ya dan billah. Paham sini ya? Hilmi ngerti? Belum masuk hal-hal yang pusing ya. Masih dipahami ya. Nah, jadi ini berbeda dengan sisi perintah Allah kepada para hamba, yaitu iradah syariah. Ala wajhil bayan, yaitu dalam bentuk penjelasan, Allah menjelaskan kisah-kisah terdahulu. Bagaimana akibat dari orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah. Ya, lima huwa maslahatun lil abdi. Karena itu terkandung ada maslahat bagi sang hamba, wa'au mafsadatun, atau adanya mudarat, kerusakan, mafsadat bagi sang hamba. Nah, kemudian terfadal dibaca sini Pak Adri. Qala syarif rahimahullah, idza amara fir'auna wa abalah bin Tahu kan? Fir abalah binnya, Fir'aun, Fir'auna abalah bin. Abah makul. Ya, lihat indikasi kematufnya. Wahyu Subhanahu. Terus? Wahyu Subhanahu. Ida amar Fir'auna wa abalah bin. Wafiruna bilimani. Kala fubayan lahum ma yanfa'um. Wais. ويصلحهم إذا فعلوا ولا يلزم إذا أمرهم أن يؤينهم بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم wa'i'anatihim alaihi wajhu mafsadatin min haitsu huwa fi'lun lahu fa innahu yakhluqu ma yakhluqu li hikmatin wala yalzamu idha kana al-fi'lu al-ma'muru bihi maslahatan lil ma'muri idha fa'alahu ay yakuna maslahatan lil amri lil amiri idza fa'alahu huwa aw ja'ala al ma'mura fa'ilan lahu fa inna Fa aina jihatul khalqi min jihati al-jihatu. Fa aina jihatul khalqi min jihatil amri? Fal wahidu minan nasi ya'muru ghayrahu wa yanhahu muridan nasihata wa mubayyinan lima yanfa'uhu wa in kana ma'a dhalika la yuridu ay yu'inahu ala dhalikal fi'li it laysa kullu ma kana maslahati fi an amara bihi ghairi alimi lampu kain ini mati lampu ini semua ya mati ya listriknya mati semua ya biar cahaya masuk enggak kelihatan fi an amara bihi ghairi wa an sahahu yakunu maslahati fi an awinahu ana alayhi bal qad takunu maslahati iradatan ma yudaduhu iradatan ma yudaduhu fajihatu amrihi bila tasdid fajihatu amrihi li ghairihi nushan ghairi jihati ghairu jihati fi'lihi li nafsihi wa idha amkanal firaqi al-farqu fi haqqil makhlufina fa huwa fi haqqillahi awla bil imkani nah awla bil imkan baik. Dari mana tadi bacanya Pak Azri? Wa huwa subhanahu idza amara fir'auna wa abalah bin wa ghairahuma bil iman. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila memerintahkan pada Firaun, Allah utus Musa, enggak cukup Allah utus Harun. Ya. Enggak cukup itu, Allah berikan kejadian-kejadian yang penuh hikmah. Dan Allah perintahkan pada Abu Lahab maupun kepada selain mereka agar mereka beriman. Kana qad bayyana lahum ma yanfa'uhum, maka Allah menjelaskan kepada mereka dari perintah-perintah Allah, ya, dari segala hal-hal yang akan memberikan manfaat kepada mereka. Wa ma yuslihum, dan apa yang akan memberikan maslahat bagi mereka, kebaikan bagi mereka. Idza fa'aluhu, apabila mereka melakukannya. Nah. Wala yalzamu idza amarahum ayyuinahum. Namun tidaklah hal ini mengharuskan bahwa apabila Allah memerintahkan mereka terhadap suatu perkara, maka Allah mesti membantu mereka untuk melakukan perkara tersebut. Tidak mesti. Ya. Tidak mesti. Makanya kita disyariatkan untuk berdoa agar diberikan pertolongan Allah melaksanakan perintah-perintah. Semisal kayak tadi doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu murni karunia Allah. Ada kalanya ini memang sesuai dengan iradah, ya, iradah kauniyah dari Allah. Kan kita diperintahkan melakukan amal kebajikan itu sesuai, itu adalah iradah syar'iyah. Itu memang Allah kehendaki. Ada kalanya berkesesuaian dengan hikmah, yaitu adanya amal kebajikan yang lain yang pernah kita lakukan. Makanya kata para ulama di antara Ibnu Qayyim, ya, inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebajikan ialah kebajikan lagi setelahnya. Seorang bisa melaksanakan sholat karena dia setelah sholat sebelumnya. Seorang melakukan kebaikan A, kebaikan B, kebaikan C karena dia telah melakukan kebaikan sebelumnya. Ini yang kebaikan ini mungkin diterima oleh Allah atau Allah ridhoi, maka sehingga hal tersebut menjadikan sang hamba diberikan taufik oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan perbuatan tersebut semisalnya. Ini murni pertolongan dari Allah. Kalau enggak ada pertolongan dari Allah, mungkin kita lebih parah dari Abu Jahal. Ya, kita lebih parah, lebih gila dari Abu Jahal, lebih gila dari Fir'aun. ini murni karena pertolongan Allah kita bisa beriman, mengenal agama ini. Ya bukan karena kekuatan. Kekuatan apa? Ya, banyak orang yang lebih badannya lebih besar, yang lebih kuat, lebih fresh, bahkan lebih encer otaknya, tapi gak mampu mencerna ayat-ayat Allah, gak mampu melaksanakan perintah Allah. Walaupun dia sanggup pergi ke seberang lautan, dia sanggup mendaki gunung, tapi gak sanggup untuk sholat ke masjid dekat rumah dia. Ini kenapa demikian? Allah mustahil. Ada orang yang sanggup nungguin jenggot karena ikutin grup band. Karena ya model. Ada orang yang gak sanggup untuk nungguin jenggot karena ikuti Rasulullah SAW. Ini semua berarti murni ya pertolongan dari Allah. Nah, makanya disyariatkan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka apa yang Allah perintahkan itu tidaklah berkonsekuensi sang hamba yang diperintahkan tadi dapat pertolongan Allah untuk melaksanakan perintah tersebut. Bisa dipahami enggak sih makna ini? Bal qad yakunu fi khalqihi lahum dzalikal fi'la wa i'anatihim alaihi wajhu mafsadatin min haitsu huwa fi'lun lahu. Bahkan terkadang ya pada penciptaannya Allah, pada perbuatan mereka, kan perbuatan mereka itu ciptaan Allah, ya enggak? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kan begitu firman Allah. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Maka pada perbuatan mereka yang itu adalah ciptaan dari Allah, yang sesuai dengan iradah kauniyah Allah. Ya. Wa i'anatihim alaihi, dan Allah membantu mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya. Mereka dimudahkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya. Saya barakallahu fikum. Ya. Wajhu mafsadatin min haitsu huwa fi'lun lahu. Maka itu adalah wajhu mafsadatin. Itu perbuatan sang hamba yang dilakukan oleh sang hamba tersebut itu wajhu mafsadatin. Ternyata terdapat sisi kerusakan, mafsadah. Min haitsu huwa fi'lun lahu. Dari sisi sang hamba, dari sisi min haitsu huwa fi'lun lahu. Dari sisi itu adalah memang ciptaan Allah. Ya, dan itu dinisbatkan pada sang hamba. Fa innahu yakhluqu ma yakhluqu li hikmatin, karena Allah menciptakan apa yang dia telah diciptakan dengan hikmah. Wa la yalzamu idza kana al-fi'lu al-ma'muru bihi maslahatan lil ma'muri. Namun hal ini tidaklah berkonsekuensi perintah ya, fi'lul ma'mur ya, perbuatan hamba yang diperintahkan, perbuatan hamba yang diperintahkan al-ma'mur al-abdun al-ma'mur itu adalah al-ibad ya, perbuatan hamba yang diperintahkan itu tidaklah mengharuskan itu adalah maslahatan lil ma'muri. Itu adalah kemaslahatan, kebaikan bagi yang sang hamba yang diperintah tadi. Idza fa'alahu ayyakuna maslahatan lil ma'mur. Nah, jika sang hamba melakukannya itu bukan tidaklah berkonsekuensi juga. Itu menjadi kemaslahatan, kebaikan bagi zat yang memerintahkan idza fa'alahu huwa. Jika sang hamba melakukannya. Au ja'alal ma'mura fa'ilan lahu. Ya, atau Allah akan menjadikan yang diperintahkan tadi ya, menjadikan sang hamba yang diperintahkan tadi sebagai pelaku dari perbuatan tersebut. Padahal perbuatan tersebut ialah ciptaan siapa? Hakikatnya Allah. Namun sang hamba kan diberikan pilihan, ikhtiar, masyiah, irada. Fa aina jihatul khalqi min jihatil amri? Kalau begitu, mana sisi terpengaruhnya, sisi efek dari penciptaan dengan sisi aspek perintah. Ya, maksudnya apa kaitan antara iradah kauniyah dengan iradah syariah? Ya, apa yang telah Allah ciptakan itu sesuai dengan iradah kauniyah. Apa yang Allah perintahkan itu sesuai dengan iradah syariah. Mana keterkaitannya apa? Kalau begitu apa pengaruh iradah kauniyah terhadap iradah syariah? Iradah kauniyah menghendaki Allah di iblis di neraka. Iradah syariah dari Allah menghendaki iblis masuk surga. Apa efeknya? Kan begitu. Nah, maka dijawab. Wal wahidu minan nas. Nah, dikasih jawaban oleh Syekh dengan permisalan. Fal wahidu minan nas, maka seseorang manusia, ya'muru ghairah, dia memerintahkan kepada orang lain, kepada person lain. Wa yanhahu, dan dia melarang orang lain tersebut dari sebuah hal. Muridan an-nasihata. Ya, seseorang ini, si A, memerintahkan kepada si B, melarang kepada si B. Si A ini menginginkan untuk memberikan nasihat kepada si B. Wa mubayinan lima yanfa'u, dan menjelaskan hal-hal yang bermanfaat buat yang dia berikan nasihat kepada si B tadi. Wa idza kana wa in kana ma adzalika la yuridu ayyuinahu ala dzalikal fi'li. Walaupun dengan demikian, si A ini tidak menginginkan untuk membantu si B melaksanakan perbuatan tersebut. Paham enggak antum di sini? Ini dikasih jawaban oleh si sesama makhluk dulu ya. Ya, sesama makhluk dulu. Nah, antum memerintahkan pada teman antum. Ya, jangan deketin khamar, jangan deketin zina. Antum perintahkan pada teman antum, ayo antum mesti salat berjamaah. Antum mesti mesti melaksanakan perintah Allah. Tapi antum tidak membantu ya teman antum tersebut untuk menjauhi larangan, melaksanakan perintah. Hanya menjelaskan dan nasihat saja. Ngerti sini? Baik. Nah, sudah paham nanti kaitannya iradah kauniyah dengan iradah syariah berarti ya? Sudah ngerti di sini ya? Dengan contoh kasus ini paham sini ya? Baik, barakallahu fiik. Ya. Orang yang halim itu cukup dengan contoh dia paham. Ya. Jadi kalau kami ngasih tahu orang tuh bukan hanya sekedar nasihat, ya, mengajak juga. Nah, itu berarti mengajak itu kan bagian dari nasihat. Maksudnya apa? Diberikan fasilitas untuk melaksanakan nasihat tersebut. Berarti itu membantunya. Ya, ini membantu. Ini kita lanjut lagi. Wa in kana ma adzalik la yuridu ayyuinahu ala dzalikal fi'l. Walaupun demikian, dia tidak membantu si B tadi untuk melakukan perbuatan tersebut yang dia nasihatkan, yang dia larang. It laisa kullu ma makana maslahati fi an amura bi ghairi an wa ansahahu yakunu maslahati fi an uawinahu ana alai. Nah, dipermisalkan oleh si ini ucapan orang yang memberi nasihat tadi, si A. Ini dikutip. Ya, karena tidak setiap ya, kemaslahat hal-hal yang maslahat bagiku, ya, fi an amura bi ghairi bihi ghairi, saat aku memerintahkan kepada orang lain dan saat aku menasehati dia, itu yakunu maslahati, itu menjadi maslahat bagiku. Fi an uawinahu ana alaih, jika aku membantunya untuk melaksanakan nasihat saya tadi, menjauhi larangan yang saya cegah tadi. Paham enggak di sini maksudnya? Ya. Pak Abdul Majid punya teman. Temannya mau melaksanakan maksiat, antum larang. Ya, antum larang. Nah, ketika antum berikan nasihat bagi dia, itu tidaklah menjadi konsekuensi maslahat bagi antum. Ya enggak? Itu hakikatnya maslahat untuk siapa? Untuk dia sendiri kan? Nah, barakallahu fiik. Baik. Bal qad takunu maslahati iradata ma yudadduhu. Namun terkadang yang maslahat bagiku ialah kehendak dari yang berlawanan dengannya. Yaitu kalau dia larang dari sebuah hal, itu kebalikan dari itu. Kalau dia menghindari itu maslahat bagi dia. Wajihatu amrihi li ghairihi nushan ghairu jihati fi'lihi li nafsihi. Maka sisi atau aspek perintah dia, ya, nasihat dia kepada orang lain itu adalah nasihat, ya, yang bukan aspek perbuatan itu sendiri. Wa idza amkana al-farqu fi haqqil makhluqin. Nah, apabila perbedaan ini bisa dipahami, memungkinkan ada pada makhluk, bahwa fi haqqillahi aula bil imkan, maka pada hak Allah itu lebih mungkin lagi, ya. Jadi apa pengaruh dari iradah al-kauniyah terhadap iradah syariah? Ya, demikian, ya, demikian. Bisa dipahami sini ya. Nah, barakallahu fiikum. Ya, kita lanjut berikutnya. Wal qadariyah yadribu masalan. Tafadhal Abu Aqilah. فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك فيقال له هذا يكون على وجهين أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر تعود إلى آمر ya kaamril milkul kaamril mulki jundahu bima yuayidu mulkahu wa amri sayyidi abdahu bima yasluhu bima yuslihu mulkahu wa amri insani syurakaahu bima yuslihu amra al-mustaraka bainahuma amra al-mustaraka bainahuma wa nahwi dhalika athani an takuna an yakuna al-amiru yara al-i'anata lil-ma'muri maslahatan lahu kal-amri bil-ma'rufi wa idha a'ana al-ma'muru ala al-birri wa taqwa fa innahu qad alima anna allaha yuthibuhu ala i'anatihi ala ta'ati wa annahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناسج المشير وقدر أنه إذا مشير كالناسج المشير وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر وأن في حصول مصلحة المأمور madaratan 'ala al-amiri mithlu alladhi ja'a min aqsal madinati yas'a wa qala li Musa 'alayhi salam innal mala'a ya'tamiruna bika li yaqtuluka fakhruj inni laka min an-nasihin fa hadha maslahatuhu fi anna yafi an ya'muru Musa 'alayhi salam bil khuruji la fi an yu'inahu 'ala dhalika id law a'anahu li radarrahu qawmahu wa mithlu hadha kathiru tayyib wa mithlu hadha kathir tayyib nah kemudian wal qadariyah tadribu masalah nah ini qadariyah memberikan contoh untuk kasih syubhat contoh dari qadariyah untuk kasih syubhat ya kita telah mengetahui ya bahwasanya Mu'tazilah ini dari kalangan Qadariyah. Ya, mereka menyelisih akidah Ahlussunnah dalam hal wal jamaah dalam hal ini. Ya, mereka mengingkari Allah memiliki kudrah dalam hal ini. Ala af'alil ibad. Yani ala af'alil ibad. Qadariyah mengingkari kudratullah, kemampuan kekuasaan Allah pada perbuatan hamba. Jadi artinya sang hamba itu bisa melakukan perbuatannya sendiri. Enggak pakai aturan penentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini kita pahami dulu. Nah, kalau makna taruhlah hamba diciptakan oleh Allah dan perbuatannya. Ini qadariyah ada yang enggak se-ekstrim yang tadi. Ini qadariyah yang gulat, yang kata Ibnu Taimiyah yang sudah punah, Allah alam ya, apakah sekarang dihidupkan lagi? Ini yang menyatakan Allah enggak punya kudrah terhadap hamba, Allah enggak punya ilmu terhadap hamba, Allah enggak punya iradah. Di antara mereka ada yang mengatakan, oh ada, Allah memang punya iradah, tapi iradah Allah itu apa? Kudrah Allah itu bukan melaksanakan yang menentukan penentuan apa yang dilakukan oleh hamba, tetapi hanya sekedar mempersiapkan. Nah ini kata beliau. Wa qadariyah tadribu masalan biman amara ghairahu bi amrih. Qadariyah memberikan contoh terkait hal ini, kenapa mereka menolak takdir, yaitu dengan seseorang yang memerintahkan orang lain bi amrihi, dengan sebuah perintah dari dia. Fa innahu labuda ayaf alama yakunu al-ma'muru aqraba ila fi'lihi. maka pastilah, ya, maka mestilah orang yang diperintahkan ini melakukan, ya, melakukan apa yang diperintahkan tadi. Dia mesti melaksanakan apa yang diperintahkan tadi. Ini lebih dekat kepada perbuatannya. Artinya dia mesti melakukan apa yang mendekati dari sasaran perintah. Ya, semisal diberikan contoh oleh beliau kal bisri, ya, semisal bisyir, ya, kemudian talaqah, kemudian talaqah itu wajah berseri, kemudian tahyiah menyiapkan al-masa'id tempat bersandar, wal-maqa'id tempat duduk, dan yang lainnya, ya, wa yuqalu lahum hada yakunu ala wajhain, dan yang lain. Jadi seperti itu, ya, seperti seseorang, ya, memerintahkan kepada yang lainnya, ayo, ya, laksanakanlah perintahku. Misal mempersiapkan tempat sandaran, tempat duduk, ya, dipersiapkan gitu aja. Nanti yang bersandar, yang duduk, ya, orang yang diperintahkan itu atas kemampuan dia sendiri, bukan atas kemampuan orang yang memerintah. Nah, ini akal-akalannya dari siapa? Qadariyah. Fa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka. Ini sebagai jawaban. Hada yakunu ala wajhain. Kalau begitu jawabannya ini dia terdiri dari dua sisi. Ahaduhuma antakuna maslahatul amiri ta'udu ilal amri. Yaitu kemaslahatan yang memerintahkan itu kembali kepada perintah. Ka amril malik jundahu bima yu'ayyidu mulka. Seperti perintah raja kepada prajuritnya, ya, bima yu'ayyidu mulkahu, ya, terkait perintah yang akan mengokohkan kerajaannya, wa amri sayyid abdahu, atau perintah tuan kepada budaknya, bima yusrihu mulkahu, ya, terhadap hal-hal yang akan memperbaiki kekuasaannya, wa amril insan syarikahu bima yusrihu al-amru al-mushtaraka bainahuma, dan perintah manusia kepada sekutunya terkait hal-hal yang memberikan maslahat kepada perkara, ya, persekutuan di antara keduanya dan semisalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyakuna al-amiru yara al-ianata lil ma'muri maslahatan lahu. Kal amri bil ma'ruf. Yang kedua kata beliau, orang yang memerintahkan memandang, ya, yara al-ianata lil ma'mur, memandang perlu untuk membantu, ya, orang yang diperintahkan sebagai kemaslahatan bagi yang diperintahkan tadi. Ya, semisal amar ma'ruf. Kita mengajak orang lain kepada kebaikan karena kita tahu itu akan memberikan manfaat kepada yang kita ajak. Bisa dipahami ke sini enggak? Ya. Antum mencegah anak antum untuk merokok. Tahu. Karena kalau dia merokok, mudarat buat dia. Berarti ketika antum perintah, maslahatnya buat siapa? Buat dia. Nah. Wa idza ana al-ma'muru 'alal birri wat taqwa. Apabila seseorang memerintahkan orang lain yang diperintahkan untuk mengerjakan kebajikan dan bertakwa, fa innahu qad 'alima anna Allah yusibuhu 'ala i'anatihi 'ala ta'ah. Maka dia mengetahui bahwa Allah akan mengganjar dia, memberikan dia pahala atas pertolongan dia kepada ketaatan. Jadi dia tahu kalau dia mengajak orang lain kepada ketaatan, dia tahu Allah akan berikan pahala dia atas dakwah dia. Allah akan menolong dia. Wa annahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhihi. Dan bahwasanya pertolongan Allah itu pada hamba selama hamba tersebut menolong hambanya, hamba yang lain. Amma idza qudira annal amira innama amara al-ma'mura limashatil ma'muri la nilaf'in ya'udu 'alal amiri min fi'lil madhkuri kan nasihi al-mushiri, ya. Kemudian kata beliau, amma idza qudira, adapun, ya, apabila diasumsikan bahwa yang memerintah Innama amara al-ma'mura limaslahatil ma'mur. Ya, apabila diasumsikan seperti itu, bahwa yang memerintah itu ya memerintahkan orang yang diperintah, memerintahkan kepada orang lain itu untuk kemaslahatan orang yang diperintah, untuk orang lain tadi. La linaf'in, bukan untuk memberikan manfaat, yaudu alal amiri, yang akan kembali kepada sang pemberi perintah. Min fi'lil ma'muri, dari perbuatan si makmur tadi, orang yang diberikan perintah tadi. Kan nasihal musyir, ya seperti orang yang menasihati, al musyir, orang yang memberikan isyarat. Ya, orang yang memberikan, wa qudira annahu idza anahu lam yakun dzalika maslahatan lil amiri. Ya. Maka diasumsikan saja apabila ia menolongnya, apabila orang yang merintah ini membantu orang yang diperintah, itu tidaklah maslahat itu kembali kepada orang yang memerintah. Semisal antum punya anak, ya antum sekolahin anak antum, antum bantu dia, antum bantu dia, antum ajak anak antum kepada kemaslahatan. Ya, kemaslahatan itu kembali kemana? Ke yang diperintah ke anak, kan begitu? Ya, sudah mulai dipahami sini? Sudah mulai? Wa anna fi husulil wa anna fi husuli maslahatil ma'muri madarratan 'alal amiri. Ya, dan pada kemaslahatan yang didapatkan bagi orang yang diperintah itu adalah mudarat bagi orang yang memerintah. Semisal mislul ladzi ja'a min aqsal Madinah. Ya, terkadang begitu. Ya, terkadang begitu. Ya, terkadang ya, ada orang tua yang memerintahkan kepada sang anak atau orang lain, memerintahkan kepada orang lain, ya itu kemaslahatan yang didapatkan bagi sang orang lain tadi itu adalah mudarat bagi dia. Ya, semisal rusa ada anaknya, anaknya suruh pergi, dia yang jadi korban dari terkaman hewan buas. Ya, itu dia nyuruh pergi anaknya, pergi kamu. Ada yang jadi tikaman, ya yang ditikam, yang diserang hewan buas. Maslahat buat yang diperintah, mudarat buat yang memerintah. Nah, ini kayak begini juga. Mislu allazi ja'a min aqsal Madinah, seperti orang yang datang dari sudut kota Yas'a, yang dia bergegas datang kepada Nabi Musa alaihissalam selepas Nabi Musa memukul seseorang dari kalangan suku Kibet, suku Kibti. Maka kemudian dia menyatakan, innal mala ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Nah, kata dia nih, sesungguhnya para pembesar negeri ini sedang berunding untuk membunuh engkau, keluarlah, aku sesungguhnya memberi nasihat bagimu. Ini yang memberikan nasihat ini kaumnya Firaun. Kaumnya Firaun, pergi kamu sana, nanti kamu dibunuh, saya cuma nasihatin kamu. Baik, bisa dipahami sini? Fahada maslahatuhu fi ayya mura Musa. Ini kemaslahatan ini, yaitu ketika dia memerintahkan Musa alaihissalam bil khuruj, untuk keluar, fi la fi an yu'inahu ala dhalik. Bukan kemaslahatannya itu pada ketika dia membantu Musa. Kalau dia membantu Musa, nanti dia akan dicap bersekongkol dengan Musa. Ya. Karena jika dia, orang yang datang dari sudut kota ini, membantu Musa, akan diketahui oleh kaumnya. Ya, bisa dipahami sini? La darra qaumuhu, maka kaumnya pasti akan mencelakakan dia. Wa mislu hada katsirun, dan contoh seperti ini sangatlah banyak. Sudah mulai dipahami sini? Baik, barakallahu fiik. Cukup deh ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Tafadhalu.